Kita baca dulu. Sholatil mu'minatus sholihatu. Sholatil mu'minatus sholihatu. Nah, garis bawahi al-mu'minatus sholihatu. Dua-duanya, garis bawahi. Al-mu'minatus sholihatu. Apa artinya ini? Sholati. Sholat. Sholat itu melakukan sholat. Muslimatul sholiyah. Muslim yang sholat itu menjalankan sholat. Muslimah. Muslim atau mu'minah? Mu'minah. Mu'minah, ya. Mu'minah. Para wanita yang sholat. Yang sholehah itu sedang melaksanakan. Al-Mu'minatus Shalihat. Ya. Yang terakhir, empat. Nah, al-fi'lul mudhari'un ladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung ujungnya sesuatu dengan sesuatu. Nah, bolehlah dilihat ini. Banyak sudah saya bekal ini bisa karena hilang dulu. Nih yang 15. Nah, 15 nih sama kan nih. Ilmu dorik yang tidak bersambung ujungnya dengan sesuatu, ya ini contoh. Terus yang tabel, mana lagi? Tabel juga, bukan yang ini, yang bukan tabel, apa itu yang sholat? Nih, langsung dijelaskan. Karena jadi saya nggak usah capek-capek nulis lagi sudah ada. Ya, yang ini dulu nih. Al-fi'lul mudhari' lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari' yang ujungnya nggak bersambung dengan sesuatu. Yaktubu, taktubu, aktubu, naktubu. Gitu ya. Nah, kalau kembali ke pasrifannya ini. Ini yang ini sini. Ah, yang mana itu di situ? Yang mana itu di situ? Yang mana? Cari tubuh dulu. Cari dulu yak tubuh. Yak tubuh. Nah, mana? Yaf'alu ya? Yaf'alu, huwa. Huwa, yaitu huwa. Taktubu. Taf'alu. Anta. Taf'alu. Iya. Iya. Iya. Apa lagi? Anta. Anta. Iya dan anta. Ya, iya dan anta selalu sama. Mana lagi? Dua lagi. Di bawah. Ana. Dan? Nahnu. Itu selalu itu sampai di apa namanya sampai di ujung dunia itu tidak akan mengalami perubahan. Jadi fi'il mudhari yang sejajar dengan huwa, iya, anta, ana, nahnu, itulah yang disebut fi'il mudhari yang ujungnya enggak bersambung dengan sesuatu. Masih ingat enggak apa yang dimaksud dengan ujungnya enggak bersambung dengan sesuatu? Ana ya. Hah? Yang ujungnya enggak bersambung dengan sesuatu. Apa yang maksud? Ingat, unsur yang membangun fi'il itu ada fa'il, ada ain fi'il, ada lam fi'il. Benar-benar ujungnya itu lam fi'il. Tidak ada setelah lam fi'il itu. Misalnya kata ba yak tubuh, mana ujungnya itu? Ba ya. Rubah. Nah, yak tubuh bu, tidak ada lagi huruf selain itu setelah itu. Nah, itu berarti bu itu lanjut tasil di akhir saya tidak bersambung dengan Tuhan. Nah, tandai ibunya cari, telusuri nanti di tasil yak tubuh, yak tubagi, yak tubuna, tak tubuh, tak tubagi, yak tubuna, tak tubuh, bubu, bubu. Nah, selama ada buna, itulah dia. Nah, fi'il, fi'il, mudhari yang ujungnya enggak bersambung dengan sesuatu itu kalau dia dalam kondisi rofa, rofa pasti tandanya rofa. Nah, contohnya ini, contoh nih. Muhammadun huwa. Atau huwa yaktubu, ikuti. Muhammadun huwa yaktubu. Muhammadun huwa yaktubu. Muhammadun huwa yaktubu. Fatimatu hiya taktubu. Fatimatu hiya taktubu. Anta taktubu. Anta taktubu. Ana aktubu. Ana aktubu. Nahnu naktubu. Nahnu naktubu. Coba lihat bunya, domba semua enggak? Ya, karena enggak bersatu dengan sesuatu. Oke? Jadi satu hari satu tanda, coba satu hari satu tanda aja. Dompa, itu bicara dompa aja. Itulah dompa. Nah, sekarang perwakilannya. Sekarang praktek Quran. Kita ambil Quran. Pakai HP tak? Pakai HP. Pakai HP.